cantik nan cerita podine seksi aduh heda happy asmara Alexis. Yuk merapat dulur, jaga persaudaranya untuk malam hari ini. Spesial dalam rangka acara tasyakuran Walimatul Orsi dari Mas Robert dan Mbak Alexis. Yang bisa nyanyi bareng-bareng. Yang suka lagu ini, kepala di atas semua. Aku tahu kelangan ganti saiki isi kelingan Riki anti-anti bebrayan tekaning mati sebulen lenjani janji. Terima kasih. Matur suwun bos. Aku